mencari bahagia sejahtera hidup ini. Mungkin takkan terjadi seperti dalam mimpi. Mimpi indah jarang sekali terjadi. Semuanya berlomba untuk mencari berkuasa dalam kehidupan ini. Bagi orang yang mengerti sejahtera dan abadi, takkan mau berlomba untuk menjadi. Bukankah miskin dan kaya semuanya dan nanti pada akhirnya pergi ke asalnya. Bersabar semua dalam pengharapan, tegurlah semua di dalam berdoa. Sejahtera yang tadi kau temui. Dalam kehidupan ini, bagi orang yang mengerti sejahtera dan abadi, takkan mau berlomba untuk menjadi. Bukankah miskin dan kaya semuanya mereka sama. Dan nanti pada akhirnya pergi ke asalnya. Sabar semua dalam pengharapan, tegurlah semua di dalam berdoa. Bersabar semua dalam pengharapan, teguhlah semua di dalam berdoa.